Ya. Ayyakuna akbaru hammihi huwal bahthu fil imani billahi ta'ala wa ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatih wa tahqiqu dhalika ilman wa i'tiqadan. Wa la raiba annal qurunal mufaddalata wa afdaluhum as-sahabah hum ablaghun nasi fi hayatil qulub wa mahabbatil khair wa tahqiqil ulumin nafi'ah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa hadhihi al-khairiyatu ta'ammu fadluhum fi kulli ma yuqal la ta'ammu fadluhum wa hadhihi al-khairiyatu ta'ammu fadluhum fi kulli ma yuqarribu ilallahi min qawlin wa amalin wa i'tiqadin. Istamir. Thumma law faradna annahum kanu jahilina bil haqqi fi hadzal babi lakana jahlun min ba'dihim lakana jahlun min ba'dihim atau jahlu man ba'dahum bisa. Lakana jahlu man ba'dahum min babi aula li anna ma'rifata ma yusbatu lillahi ta'ala min al-asma'i was sifati aw yunfa anhu innama tutalaqqa min tariqir risalah wa humul wasitatu bainar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bainal ummah wa ala hadzal fardi yalzamu alla yakuna inda ahad ilmin fi hadzal bab wa hadza zahirul imtina'. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq was salatu was salamu ala nabiyil nabina al mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, kita masuk ke alasan yang kelima mengenai atau alasan ini sebagai pilar atau poin kemustahilan masalah asma dan sifat itu dilalaikan oleh Nabi kita alaihissalam dan juga oleh para sahabat, melainkan sebaliknya justru mereka adalah orang-orang yang paling mengilmui dan mempraktikkan atau mengamalkan muktada dari ilmu mereka yang begitu dalam tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan telah kita pelajari 1, 2, 3, 4. Sekarang alasan yang kelima tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan perlu diketahui ikhwah sekalian, dari seluruh ta'ifah, dari seluruh kelompok ulama dalam Islam, tidak ada yang setara dari segi cinta mereka kepada sahabat dibandingkan ahlul hadis. Orang-orang yang mengagungkan ilmu hadis, mereka adalah orang-orang yang paling mencintai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak, orang sehari-hari kan membicarakan tentang hadis dan mestilah nanti membicarakan tentang rijalul hadis, para sahabat Nabi. Mereka a'rafun nas, tentang sahabat paling mengetahui dan paling mengkadarkan sahabat sesuai kadarnya. Maka kalangan yang mencederai nama-nama sahabat seperti Syiah atau Khawarij adalah pihak yang paling bermusuhan dengan ahlul hadis. Pihak yang paling bermusuhan dengan ahlul hadis. Orang-orang Syiah kalau ketemu dengan orang yang betul-betul dalam ilmu hadis itu bisa berantem, maksudnya enggak nyambung. Ya, begitu juga dengan ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga orang-orang yang mengagungkan ilmu, mengagungkan para sahabat. Karena di antara materi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mentazim sahabat Nabi. Itu di antara manhaj. Ya, di antara manhaj. Manhaj kaum muslimin harus mengagungkan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik dari segi kita mengetahui mereka memiliki akidah yang sahiha dan amalan yang saleh. Hanya saja kemudian sebagian dari manusia berfanatik kepada madhab setelah para sahabat, yaitu madhab yang empat yang sekarang masyhur. Sebagiannya berfanatik dengannya, sebagiannya bersikap wajar dengan bermadhab. Adapun yang fanatik ini, maka ketika ditampilkan perkataan dari para sahabat, mereka akan mengunggulkan perkataan madhab atau imam-imam madhab yang sangat kekinian gitu. Maksudnya mungkin bukan di generasi salaf atau di generasi murid-muridnya imam madhab ini, melainkan ulama-ulama kekinian yang kemudian perkataannya bertentangan dengan banyak dari perkataan para sahabat, baik dalam bidang akidah atau juga dalam bidang fiqih. Maka menta'zim sahabah itu betul-betul akan bernilai di kita, dan juga menta'zim Rasulullah terutama bernilai ketika kita banyak menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa lebih banyak menelaah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan menelaah kalimat-kalimat ulama yang datang jauh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini alasan kelima, an-sahabah radhiyallahu anhum la budda an yakunu qailina bil haqqi fi hadzal bab. Pastilah para sahabat itu, pastilah mereka mengatakan yang hak di masalah ini, yaitu asma wa sifat. Kenapa begitu? Kenapa mereka, kita sebut, mengatakan kebenaran di bab ini, di masalah asma wa sifat? Tapi, karena kalau enggak bicara pasti diam. Ya. Lianna dzalik, kalau misalnya tidak bicara pasti diam. Dzalik imma as-sukut, diam ya. Sekarang antum pilih, kira-kira para sahabat mereka membincangkan tentang nama Allah dan sifatnya atau diam? Taib, kan? Kita bilang berbicara. Taib. Kemudian mereka, para sahabat, ketika berbicara tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, mereka kira-kira berbicara yang hak atau yang batil? Berbicara yang hak. Maka kalau tidak dibilang berbicara yang hak, berarti wa imma al-qaul al-bil batil. Berarti berbicara yang batil tentang Allah Ta'ala. Tinggal pilih. Dan ahlu sunnah mengatakan para sahabat Nabi, mereka berilmu tentang nama-nama Allah sifat-sifatnya, dan mereka mengatakan kebenaran dalam bab asma dan sifat. Mengatakan kebenaran. Kita kata mengatakan kebenaran. Bukan diam, dan bukan juga mengatakan kebatilan. Ya. Siapa yang berani menuduh sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an? Mereka diam terhadap bab asma wa sifat. Siapa yang berani mengatakan begitu? Sementara di kitab-kitab akidah yang bersanad itu, para salaf banyak membincangkan, diriwayatkan membincangkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, walaupun mungkin porsinya tidak sebanyak orang-orang sekarang, karena fitnah di zaman itu tentang asma wa sifat itu tidak sebanyak di generasi setelah tabi'ut tabi'in atau generasi bawahnya. Ya, makanya kalau mereka banyak yang secara mujmal. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang masih sesuai fitrahnya. Tidak seperti orang-orang belakangan. Ya. Taib, wa kilahuma mumtani'un 'alaihim. Keduanya tutup mulut, diam. Diamnya sahabat enggak mungkin. Atau berbicara yang batil lebih enggak mungkin lagi. Ya. Keduanya tidak mungkin pada sahabat Nabi. Dimulai dari pertama. Imtina'u sukut. Yang kedua nanti imtina'u al-jahl, dan imtina'u kitmanul ilm. Kitmanul ilm. Amma imtina'u sukuti fawajhu. Adapun tidak mungkinnya mereka tutup mulut masalah asma wa sifat, maka wajhu, alasannya adalah anna sukuta, namanya diam, imma an yakuna an jahlin minhum bima yajibu lillahi ta'ala min al-asma wa sifat wa ma yajuzu alaihi minha wa yamtani'. Itu A. Wa imma an yakuna an ilmin minhum bidzalika walakin katamu. Kalau misalnya kita bilang, oh, para sahabat pada diam, enggak bicarakan tentang asma dan sifat, ya, maka kita bilang ini berarti diamnya sahabat ini ada dua posibilitas. Diamnya sahabat imma karena kejahilan, imma karena memiliki ilmu. antum pilih mana, gitu. Gitu kan? Gitu? Para sahabat itu mereka gurunya adalah Rasulullah SAW dan mereka orang-orang terbaik dalam Islam, sebaik-baik generasi. Tapi kalau mereka diam, antum tuduh diam tentang asma wa sifat, maka ada dua kemungkinan diamnya mereka ini. Mungkin mereka jahil atau mungkin mereka berilmu cuman diam. Ya. Imma an yakuna an jahlin minhum bima yajibu lillahi ta'ala min asma wa sifat wa ma yajuzu alaihi wa minha wa ma wa yamtadi. Imma mereka apa? Tidak tahu tentang apa yang wajib bagi Allah Ta'ala dari asma wa sifatnya. Ada pada Allah dari asma wa sifatnya. Apa yang mungkin Allah perbuat. Apa yang mungkin menjadi sifat Allah. Dan apa yang tidak mungkin jadi sifat Allah. Apakah mereka jahil? Sehingga mereka diam. Dan memang haknya orang jahil diam. Berani menuduh para sahabat diam. Wahai orang-orang yang menuduh bahwa saya para sahabat tidak membicarakan asma wa sifat. Kenapa itu? Apakah karena mereka diam mereka itu tutup mulut karena jahil? Berarti menuding para sahabat jahil, gitu kan? Kalau orang terbaik yang Rasulullah rekomendasikan jahil, maka bagaimana dengan orang yang sekarang? Ajhalun nas mungkin. Itu satu. Atau yang kedua, atau diamnya mereka disebabkan imannya kuna an ilmin minhum bidzalik. Ya mereka punya ilmu tentang asma wa sifat walakin katamu, tetapi mereka menutup-nutupi ilmu tersebut. Ya, cukup dua ini sebenarnya udah, waduh, enggak mungkin dong. Kita tuduh sahabat jahil, mereka orang terbaik di umat muslim. Kalau kita tuduh mereka diam karena punya ilmu tapi mereka sembunyikan, tentu ini ada kejahatan dong di sisi mereka. Sementara Allah Ta'ala saja telah berkata kepada ahli kitab, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba" لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah jika ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberikan Alkitab, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Kalian, wahai kalian yang sudah memiliki kitab, sampaikan, jelaskanlah kepada orang-orang, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, jangan kalian sembunyikan. Itu kata Allah kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Ya. Sekarang mana sahabat kemudian mengikuti manhajnya ahli kitab ditutup-tutupi kebenaran atau tentang asma wa sifat. Dan itu adalah bab yang terpenting dalam Islam, ditutup-tutupi. Urusan cebok saja para sahabat ya membuka ilmu ya. Masa urusan asma wa sifat mereka tutup-tutupi? Kan enggak logis. Dan mereka kata Rasul orang terbaik. Masa orang terbaik kayak gitu? Sebenarnya cukup dari sini saja itu kena tuh orang yang orang yang mengatakan bahwasanya para sahabat Nabi mereka tidak banyak bicara tentang asma wa sifat. Maksudnya tidak banyak sini diam mereka tentang asma wa sifat. Tapi kita tanya diamnya karena apa ikhwan? Apakah diamnya karena jahil atau diamnya karena menutup-nutupi ilmu? Kalau kita tuding jahil, masya Allah, sahabat jahil. Lalu antum siapa? Nah kan gitu. Kalau kita bilang sahabat berilmu, nah berarti kok berilmu kok diam? Padahal ini hal yang terpenting dalam Islam, gitu kan? Berarti ada pengkhianatan ilmiah di sini kalau misalnya diam. Orang kalau diam terhadap ilmu yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat manusia, maka di sini beban di hari akhirnya berat itu, karena ada pengkhianatan. Keilmuan, pengkhianatan itu enggak mesti menyampingkan orang ke keburukan, enggak mesti. Cukup dia diam padahal dia itu wajib untuk menegur atau memberitahu, itu sudah merupakan pengkhianatan terhadap ilmu, jemaah sekalian. Makanya sampai-sampai seorang kepala rumah tangga melihat istrinya begini begitu, anaknya begini begitu, dia diam aja. Padahal dia tahu bahwa itu keburukan. Itu disebut dayuth. Dan itu kena keburukan yang besar sekali dan dosa besar. Itu kenapa? Karena kitmanul ilm fi waqtil hajah. Menyembunyikan ilmu di waktu yang sangat dibutuhkan ilmu itu disebarkan. Ya, begitu ya ikhwah sekalian. Makanya alhamdulillah Ketika banyak orang sekarang ini ilmu itu banyak, tapi tidak sedikit yang menyimpang. Maka lahirlah da'i-da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyin, dan juga sebagian da'i lainnya yang menyebarkan kebenaran walaupun ditentang manusia. Perlu ada seperti itu, walaupun ditentang banyak orang. Tapi justru keberadaan ini seperti gunung bagi bumi, yaitu bisa membalance kehidupan banyak orang sehingga tidak terkena azab. Sekiranya tidak ada yang membahas tentang ilmu, tidak ada yang membahas tentang asma sifat, tidak ada kecuali yang menyimpang, maka khalas. Apa yang terjadi untuk Indonesia ini? Taib. Kemudian di sini ikhwan, amma imtina'ul jahl. Tidak mungkinnya para sahabat disifati, dilabeli dengan kejahilan. Falianahu la yumkinu li ayyi qalbin fihi hayat wa wa'yun wa talabun lil ilm wa nahmatun fil ibadah illa an yakuna akbaru hammihi huwa, dan seterusnya. Nah, di sini tidak mungkin sahabat disifati jahil tentang asma sifat. Kenapa? Karena la yumkin, tidak mungkin bagi setiap siapapun, kalau di kalbu antum ada enggak kehidupan? Wa wa'yun, ada kesadaran enggak? Kesadaran. Wa talabun lil ilm, dan ada keinginan untuk menuntut ilmu. Wa nahmatun fil ibadah, dan gairah ibadah. Coba di sini ikhwan, ini empat ini hal yang perlu untuk kita, yang Allah Ta'ala memberikan taufik dengan empat hal ini, yaitu kehidupan qalbu, kesadaran, spirit untuk menuntut ilmu, dan gairah untuk beribadah. Yang semua itu dibalut dengan keikhlasan. Ya, kehidupan hati, kesadaran, semangat menuntut ilmu, dan bergairah untuk beribadah. Di atas keikhlasan semua itu. Kalau misalnya qalbu antum seperti ini keadaannya, maka pastilah ada di sini la an yakuna akbaru hammihi huwa al-bahthu fil iman billahi ta'ala. Keinginan, hasrat terbesarnya apa? Mencari-cari tentang masalah apa? Iman kepada Allah Ta'ala. Wa ma'rifatuhu bi asma'i wa sifatih. Mengenal asma dan sifatnya. Wa tahqiqu dhalika ilman wa i'tiqada. Dan merealisasikan masalah iman terhadap asma wa sifat secara keilmuan dan secara akidah. Taib. Di situ ya, qalbunya hidup, sadar, senang dengan ilmu, dan bergairah untuk beribadah. Pasti antum senang dengan ilmu akidah. Pasti antum senang dengan ilmu akidah. Sekarang kita lihat, sebagian dari orang belajar di pesantren, menyimpang tapi, atau di majelis-majelis, di sebagian majelis yang bukan ahlu sunnah. Ya. Antum lihat mereka bergairah untuk beribadah. Ya. Antum lihat mereka ada yang senang menuntut ilmu. Kita bilang ada karena prinsip sebagian dari mereka, baik untuk harokah, itu prinsipnya bukan prinsip menuntut ilmu. Prinsipnya prinsip kekuasaan. Ya enggak? Dan ketika menuntut ilmu, mereka apapun wasilahnya, faedah sampai kemarin fatwa bioskop itu, karena apa yang ditutup coba? Nyari apa? Menuntut ilmu benar? Apakah dengan nonton di bioskop itu menghidupkan hati? Apakah dengan di bioskop itu menimbulkan kesadaran beragama betul-betul? Atau itu hanyalah corak kepalsuan saja untuk distorsi kebenaran, mencampur adukkan hak dan batil? Ya kan? Hak dan batil tercampur adukkan sehingga orang-orang yang tadi ia pengen menghidupkan kalbunya itu tercampur baur di dalam bioskop. Kemudian yang mereka lebih fokuskan nonton film. Dan di dalam film itu ada yang ganteng, ada yang cantik. Coba yang ikut film misalnya, orang-orang cacat mukanya itu enggak bagus misalnya, enggak bakal laku. Pasti ganteng atau cantik dan pasti di make up. Enggak mungkin baru tidur langsung syuting. Kemudian mereka mata mereka melihat-lihat siapa yang ganteng, siapa yang cantik. Pasti ada seperti itu. Ya. Apakah kemudian mereka menuntut ilmu akan dipropagandakan bahwa ini adalah pembelaan terhadap Islam? Lihat. Ujung-ujungnya nanti akan dijadikan pembahasan di liqa-liqa mereka dan dibedah itu film. Kemudian disyarah, dita'liq, diberikan hasiat. Ya, begitu mereka manhajnya. Ya kan? Yang pernah ikut-ikut liqa itu kadang-kadang film-film apa ketika cinta bertasbih misalnya dan seterusnya. Populer di tengah mereka dan mereka mengajak teman-temannya untuk dan seolah-olah itu adalah ilmu nafi' dan amal soleh. Padahal itu semua adalah kejahilan dan juga amalun talif. Rusak amalan seperti itu. Enggak ada amalan soleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan antara hak dan batil dan itu adalah tradisi ahlul kitab. Ya ahlul kitab, qul ya ahlul kitab lima talbisunal haqqo bil batil. Dan ahlul kitab lebih buruk lagi, wa taktumunal haqqo antum ta'lamun. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan kemudian apakah dengan menonton film tersebut mereka akan bergairah dalam masalah ibadah? Kalau memang nih misalnya dengan nonton film qalbu menjadi hidup. Maksudnya film seperti itu ya. Wallahi ahsan, film dokumenter singa itu lebih baik ya. Atau dokumenter gajah Lampung itu lebih baik ya. Atau macan Sumatera lebih baik. Karena tidak ada auratnya insyaallah. Bahkan macan lagi kawin pun ditonton itu enggak ada masalah. Nah di sini ikhwan, kalau menonton seperti itu, entah aksinya bela Islam lah, bela Palestina, bela ini, bela itu. Kemudian ada banyak artis di make up dan ganteng, cantik, musiknya belum lagi. Dan kedustaan, kedustaan teks dan seterusnya. Apakah itu menghidupkan hati? Pertama. Itu pertama. Kedua, apakah itu menimbulkan kesadaran untuk betul-betul mempelajari dan mendalami akidah? Atau justru mendangkalkan akidah dan menjauhkan orang dari majelis ilmu? Kedua. Kemudian ketiga, apakah itu menimbulkan semangat menuntut ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf? Keempat, apakah itu menimbulkan gairah bersemangat ibadah sesuai dengan sunnah? Empat hal ini tidak terdapat padanya. Yang ada rata-rata distorsi, kamuflase, kepalsuan. Itu. Makanya, illa an yakuna akbarul ham, keinginan terbesarnya itu membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal asma dan sifatnya dan merealisasikan pengenalan tersebut secara keilmuan dan secara akidah. Kira-kira membahas film dan seterusnya itu kira-kira gimana? Enggak dapat ini semua ikhwan. Makanya ini bukan yang hal-hal seperti bukan manhajnya salaf, bukan manhaj sahabat dan keluar dari fitrah manhaj salaf. Ini anda bicara seperti ini jemaah sekalian. Sampai sahib-sahib anda yang dulu sekelas pun di Libya, sampai anda pun dikerubuti karena anda berbeda sendiri dalam masalah ini. Dan mereka orang teman-teman kita yang dari Harokah, masya Allah, jauh lebih membela tentang masalah nonton film dibandingkan dengan ayat kita ke majlis ilmu. Dan dengan alasan beragam alasan-alasan yang mana itu kembali kepada kaidah, entah mereka sadar atau enggak, yaitu kaidah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu mencitrakan segala wasilah. Segala wasilah apapun mau buruk mau baik, yang penting tujuannya. Dan ini kaidah yang rusak sekali jemaah sekalian. Kaidah yang rusak. Dan kaidah seperti ini tidak akan bisa menjadikan kejayaan untuk kaum muslimin, melainkan hanyalah oase di padang pasir. Maka penting untuk kita mengikuti para sahabat. Mereka kalbunya hidup, memiliki kesadaran, menginginkan menuntut ilmu dan semangat beribadah. Kemudian kita lanjut, wala raiba anil qurun al mufaddalah wa afdaluhum as-sahabatu. Hum ablaghun nasi fi hayatil qalbi wa mahabbatil khairi wa tahqiqil ulumi nafi'ah. Para sahabat yang mereka adalah qurun mufaddalah dan mereka paling afdalnya Mereka adalah ablaghun nas, orang yang paling tinggi dari segi apa? Kualitasnya dari segi kehidupan kalbu. Dan kehidupan kalbu di sini tidak bisa hidup kecuali dengan mengenal Allah Ta'ala dan juga mengingat hari akhir. Itu hayatul qalb di situ, ikhwan. Hayatul qalb itu di mengenal Allah dan mengingat hari akhir. Kemudian wa mahabbatil khair, mencintai kebaikan. Wa tahqiqil ulumin nafi'ah, dan merealisasikan ilmu yang bermanfaat. Mentahqiq ilmu yang bermanfaat dari segi keyakinan dan juga amalan. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini insyaAllah antum sudah hafal hadith ini. Wahadihil khairiyatu ta'ummu fadlahum fi kulli ma yuqarrabu fi kulli ma yuqarribu ilallahi ta'ala min qawlin wa amalin wa atiqal. Kebaikan ini, khairiyahnya para sahabat, para salaf, itu mencakup keutamaan mereka di segala hal yang mendekatkan mereka kepada Allah, baik dari perkataan, perbuatan atau akidah. Ya. Jadi ketika ditanya, salaf itu generasi terbaik. Taib, terbaik dari segi apa? Dari segi apapun hal yang membuat manusia itu semakin dekat kepada Allah. Baik dari segi perkataan, lisan, amalan, anggota tubuh, atau i'tiqad, qalbu. Tiga hal tersebut. Apakah orang ketika menonton film, itu dia akan zikir, semakin dekat kepada Allah? Apakah ketika orang menonton film, biasa di bioskop itu akan beramal saleh? Atau dia menambah akidah? Atau justru bisa merusak ketiganya? Wallahu'alam. Takutnya lebih berat ke bisa merusak ketiganya. Dan bisa membiasakan orang-orang menuju ke tempat-tempat seperti itu. Tapi kemudian, ثُمَّ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُمْ كَانُوا جَاهِلِينَ بِالْحَقِّ. Taiblah, misal kita anggap, misal saja, ya, kita serahkan deh kepada antum bahwasanya mereka itu jahil tentang kebenaran fi hadzal bab, dalam masalah asma sifat. Lakana jahlu man ba'dahum min babi aula, min babin aula. Maka pastilah kejahilan orang-orang setelah mereka lebih-lebih lagi. Ya kan? Kan Rasulullah bilang mereka generasi terbaik. Yang the best-nya aja apa? Yang the best-nya aja itu bad. Gitu loh. The best aja bad. Lah kalau misalnya yang not the best berarti worse, gitu kan? Gitu. Ngerti enggak, Pak? Ya, jadi itu ada namanya komparatif dan ada superlatif, gitu ya, dalam bahasa Inggris. Kalau the best, yang terbaiknya saja itu sudah bad. Bad di sini bukan tempat tidur, jelek ya. Yang paling bagusnya aja udah jelek. Wis paling apinya kok yang ini. Lah, sing weli itu kayak ngopo, gitu kan? Yang jeleknya itu berarti seperti apa, gitu loh? Yang paling bagusnya aja itu jahil, maka antum itu jauh lebih jahil lagi kalau gitu. Ayo, ya, gitu kan? Kalau ada yang bilang bahwasanya, oh itu para sahabat itu nggak ngerti soal asma sifat, malah jadi kita jelaskan. Wait, stop. Sahabat itu paling terbaik loh, orang paling terbaik loh. Kalau di kelas tuh paling awal duduknya, paling depan, bukan paling belakang kayak beberapa ikhwan, ya, paling depan duduknya. Lah kalau yang paling depan aja kok antum bilang nggak ngerti, lah apalagi sampean, mungkin nggak kedengeran suaranya, nah kan gitu. Tapi kalau di torik kayaknya, kalau di paling tengah kayaknya lebih kedengeran kayaknya, ya makanya afdolnya tengah kayaknya, ya supaya lebih mutin ilmunya gitu. Taib. Yang di belakang jangan marah antum ya, nah, enggak maksud apa-apa, cuman enggak ada apa-apalah. Ya. Taib, li'anna ma'rifata ma yuthbatu lillahi ta'ala min al-asma'i was sifat aw yunfa 'anhu innama tutalaqqa min tariqir risalah. Kenapa kita bilang kayak gitu tadi? Kalau misalnya yang paling the best aja antum bilang jahil, lah apalagi antum yang jauh di bawah mereka. lebih jahil. Kenapa? Karena mengetahui apa yang ada tentang Allah Ta'ala di asma'ul sifat terisbatkan kepada Allah atau ternafikan darinya. Apakah Allah Ta'ala itu alim? Apakah Allah Ta'ala itu jahil? Yang terisbatkan alim, yang ternafikan adalah kejahilan. Dan segala hal yang berkaitan dengan asma' dan sifat Allah itu kan kira-kira dari mana? Apakah dari pendapat manusia atau dari wahyu? Innama tutalaqqa min tariqi risalah. Ya, pembahasan seperti ini itu didapat dari jalur risalah. Diraih dari jalur risalah. Yaitu dari jalur wahyu. Asmaul sifat dari kenapa Allah Ta'ala gaib bagi kita. Lalu bagaimana kita mengetahui tentang Allah jika tanpa wahyu? Gitu kan? Lo terus kenapa mas? Ya begini, wahumul wasitatu bainar rasuli wa bainal ummah. Ya para sahabat itu mereka adalah perantara antara Rasulullah menuju umat, menuju kita ini. Jadi mereka tuh kiainya Rasulullah SAW. Langsung talaki sama Rasulullah SAW tentang ilmu akidah ini. Kalau antum bilang bahwasanya orang yang langsung belajar sama pak guru itu jahil, lah antum terus belajar sama siapa selama ini gitu loh. Ya kan? Misalnya ini yang belajar sini Talkhis Al-Hamawiyah, masya Allah. Udah langsung. Ya, langsung kita belajar sih di Masjid Thariqul Huda. Ada beberapa ikhwan yang mungkin enggak sempat belajar karena kerja atau dagang atau hal lainnya. Kemudian ikhwan-ikhwan yang enggak pernah belajar ini bilang, itu yang ngaji itu Talkhis Al-Hamawiyah itu sebenarnya enggak ngerti mereka tentang Talkhis Al-Hamawiyah. Jadi enggak usah, makanya mereka enggak mau ngomongin, jahil mereka. Maka kita bilang, "Mas, sampean ikut kajian enggak, Mas?" "Loh, enggak, saya kan kerja," kata dia. "Lah, mereka ikut kajian enggak, Mas?" "Ya, ikut." "Langsung ke guru enggak?" "Langsung." Sekarang kalau mereka itu kata sampean jahil, terus sampean itu derajatnya di mana, Mas? Ya. Mungkin derajatnya di koflak kok, ya. Ya. Gimana? Ya jauh-jauh lebih di bawah lagi. Kalau misalnya mereka kemudian baca tok gitu loh, enggak disyarah sama ustaz, baca doang. Sementara ikhwan-ikhwan di sini langsung diajarkan dan disyarah per kata, per kalimat. Kemudian orang-orang yang baca doang ini enggak ikut pengajian bilang, itu yang ikut pengajian tuh mereka belum tentu paham, jahil mereka. Kita insyaallah bisa menjelaskan. Kira-kira gimana logikanya? Yang baca sendiri itu bisa lebih paham daripada yang diajarkan langsung oleh guru. Gimana? Kira-kira secara logika enggak masuk ini, enggak bisa. Ya. Maka kita bilang itu yang belajar langsung sama guru ditalkinkan kan dijelaskan per kalimat saja antum bilang jahil. Berarti antum sok sekali, sok tahu sekali antum. Baca sendiri kemudian antum merasa lebih pintar daripada itu, berarti sama dengan apa? Menuduh gurunya itu mukassir dalam menjelaskan dan menuduh akal antum itu lebih baik daripada guru dan juga murid-muridnya. Ya enggak? Otomatis orang yang berkata begitu, misalnya dalam konteks ini, otomatis orang yang berkata begitu itu juga mencederai anak gurunya gitu misalnya. Itu murid-murid itu enggak ada yang benar itu, enggak bisa, mereka jahil semua. Lah berarti selama ini kita ngajarin tuh apa sehingga antum tuh jahil-jahil terus gitu loh. Sama dengan apa? Ana berarti enggak bagus dalam mengajar. Sementara mereka belajar sendiri merasa bisa, berarti mereka telah menuding kita semua jelek, bodoh termasuk gurunya, dan mereka melabeli pikiran mereka, pemahaman mereka itu lebih terbaik. Begitu ya. Nah, begitu yang dialami oleh orang-orang khalaf dari ahlul kalam. Seolah-olah mereka itu lebih baik daripada para sahabat. Maka mereka mengatakan dengan kalimat sebagian dari mereka, ya, jalannya salaf itu apa? Aslam semata. Cuman lebih selamat. Tapi al-khalaf kita-kita ini a'lam wa ahkam. Lebih berilmu dan lebih bijaksana karena bisa menjelaskan kita ini. Enggak kayak mereka para salaf tuh cuma cari selamatnya tok, makanya diam. Ya, ini seperti itu, ya. Nah, para sahabat itu perantara antara Rasulullah dan antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang mana ilmunya dari Rasulullah itu melalui mereka. Wa ala hadzal fardhi yalzamu an la yakuna 'inda ahadin ilmun, ya sahih ilmun, ilmun fi hadzal bab wa hadza dhahirul imtina. Dengan mengatakan begitu, ya berarti enggak ada dong di antara mereka ilmu terhadap hal seperti gimana? Enggak mungkin para sahabat itu enggak ada yang punya ilmu tentang masalah ini. Ini jelas-jelas tidak mungkinlah ada pada mereka. Wallahu a'lam. Taib, amma imtina kitmanil haqq. Fadal, fadal, fadal. Wa amma imtina'u kitmanil haqq. Fali anna kulla aqilin munsifin arafa halas sahabati radhiyallahu anhum wa harsahum ala nashril ilmin nafi wa tablighihi al-ummah fa innahu la yumkinahu ay yansiba ilaihim kitmanal haq wala siyama fi aujabal umur tadi an yunsaba ilaihim kitma fa innahu la yumkinahu ay yansiba ilaihim an yunsaba atau an yunsaba ilaihim kitmanul haq fa innahu la yumkinahu ay yunsaba ilaihim kitmanul haq wala siyama fi aujabal umur wa huwa ma'rifatullahi wa fi apa enggak dia mudhaf jadi aujabil umur wala siyama fi aujabil umur wa huwa ma'rifatullahi wa asma'ihi wa sifatih summa innahu qad jaa anhum min qawlil haqqi fi hadzal babi syai'un katsirun ya'rifuhu man ya'rifuhu man talabahu wa tattaba'ahu ha tasdidnya di huruf ba tatabba'ahu atau tasya di huruf ain tatabba'ahu itu lebih dolal lagi itu ya. Taib, ahsant. Wa amma imtina'u kitmanil haq. Adapun tidak mungkinnya mereka menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Li'anna kull 'aqilin munsif 'arafa hala as-sahabah wa hirsahum 'ala nashr al-'ilmi an-nafi' wa tablighahu al-ummah. Semua orang yang berakal dan munsif, lihat. Berakal itu enggak mesti munsif. Kenapa disebut munsif? Karena dia nisf di tengah. Ya. Semua orang berakal dan menengah. Jadi enggak condong ke kesesatan gitu loh. Itu mengetahui keadaan sahabat dan semangat mereka dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dan semangat mereka atau di sini wa tablighihil ummah bisa yaitu hirsihim wa hirsahum ala tablighihi al ummah bisa juga menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada umat fa innahu lan yumkinahu an yunsaba ilaihim kitmanul haq enggak mungkin dinisbatkan kepada mereka di sana kepada yaitu sahabat tuh menyembunyikan kebenaran apalagi fi aujabil umur di perkara yang paling wajib yaitu ma'rifatullah wa asma'ihi wa sifatih. Enggak mungkin. Thumma innahu qad jaa'a 'anhum min qawlil haqq fi hadzal bab syai'un katsir ya'rifuhu man talabahu wa tatabba'ah. Sebenarnya banyak perkataan mereka tentang masalah asma wa sifat banyak yang dimengerti, diketahui oleh orang yang mencarinya dan melakukan tatabbur yaitu riset ya. Dan di kitab-kitabnya banyak, di kitab-kitab ulama akidah yang bersanad itu banyak perkataan mereka ya. Ajib ana kemarin lihat seorang da'i ya yang semoga Allah menyedikitkan orang sepertinya. Ya. Di antaranya seperti Mahir At-Toyibi itu. Ya, sekarang menjadi orang Medan beliau, masyaallah. Enggak tahu tadi orang mana, sekarang jadi orang Medan. Ketika ditanya di manakah Allah, menjawab dengan berapi-api. Dan husnudzurnya ana di majlis ya, masya Allah, topik akbar. Husnudzurnya ana, pertanyaan tersebut sudah disiapkan. Jawaban sudah disiapkan. Kadang-kadang kan sebagian begitu. Demi apa? Demi syuting supaya dipotong klipnya banyak viewersnya dan kelihatan berilmu karena sudah punya jawaban. Ketika ditanya di manakah Allah, masya Allah, awal-awal luar biasa, sepertinya baik gitu jawabannya. Siapa yang lebih berhak menyatakan tentang diri sendiri? Yaitu Allah Ta'ala lebih mengerti tentang dirinya sendiri. Dialah yang lebih berhak untuk menyatakan tentang dirinya sendiri. Masya Allah. Tapi kemudian mulai, ya karena berteman dekat dengan sebagian dari asatidah asy'ariyah atau hizbi dan seterusnya dari teman-teman yang penting bukan salafi lah pokoknya. Akhirnya mulai. Jadi di masalah ini ada khilaf di antara ulama. Yang satu mengatakan istawa itu maknanya betul-betul istawa itu bersemayam meninggi di atas arsy. Ya. Yang satu lagi istawa bermakna istaula. Ya. Taib Anda bilang di sini bagus. Saya yakin sudah direncanakan ini sebelumnya. Kok bisa Pak jawab seperti itu ya? Karena orang-orang yang menyimpang itu dalam masalah ini ditanya seperti biasanya emosi duluan, tapi ini punya trik yang bagus untuk menawarkan syubhat. Akhirnya Pak sudah mulai bagus, tapi mulai kemudian adapun istawa yang bermakna ulu dan semisal itu, ini dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah, kata dai kecil ini ya, pildacil ini ya, oleh Ibnu Taimiyah, perkataan yang azim ya, dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah. Ini mulai terjadi distorsi sejarah. Nah, di situ ini mulai terjadi syubhat. Dan kemudian istawa bermakna istaulah, ini dipopuler di apa namanya, dipionerkan oleh Abul Hasan Al Asy'ari. Taib, dari jawaban ini aja kira-kira siapa yang menang? Nah, Ibnu Taimiyah kapan ikhwan? Abad ke 7 Hijriah dan awal 8 Hijriah. Abul Hasan Al Asy'ari abad 4 Hijriah. Kalau gitu siapa yang menang? Abul Hasan Al-Asy'ari. Anda dia menjelaskan ini, Anda enggak selesai nonton film. Insyaallah. Oh, tak kira dapat hidayah ternyata. Distorsi juga syubhat ya. Ah, sudahlah, Anda tahu antum maunya apa nanti. Kemudian menawarkan juga ini adalah masalah furu'iyah dalam masalah akidah. Kholas, kau sudah sebut furu', sudah sebut khilaf. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan ini istawa istaula, Ibnu Taimiyah mengatakan ini, dan makna istawa secara hakiki itu hanya diperbolehkan Ibnu Taimiyah. Kholas, ini sudah jelas syubhat. Dan orang-orang yang di sekelilingnya itu adalah orang-orang ajhalun nas yang enggak ngerti sebenarnya, cuma mereka dapat apa guyonan ketahuan. Maka jemaah sekalian, di antara trik para ulama hizbiyyin atau ulama yang mereka mubtadi'un dan ahlul dalal, mengetahui masyarakat kita itu suka bercanda, ngaji serius-serius enggak mau. Makanya di Tariqul Huda kebanyakan keluar dibandingkan hadir kajian, ya kan? Serem, berat gitu. Tapi yang nyantai, bercanda suka. Maka demi membalut kebatilan itu yang seolah-olah menjadi hak, dibumbui dengan candaan dan pantikan emosi enak. Sehingga orang-orang itu apa? Orang-orang tidak melihat di substansi keburukannya dan karena melihat di bungkusannya yang luar biasa. Ya, di antaranya misalnya masalah hafalan, masya Allah hafalannya tok-tok-tok-tok ya. Sehingga orang-orang itu tertakjubkan ke hafalan itu dan tidak mengerti bahwasanya mereka telah disusupi dan ditalkinkan syubhat dan racun. Masyarakat awam itu hanya melihat yang zahir dan melihat apa yang lucu atau seru atau keren atau cakep dan seterusnya. Terkenal, populer dan seterusnya. Itu yang mereka lihat, itu yang masuk ke hati mereka. tapi bumbu-bumbunya yang berupa racun itu juga diikutin, disertakan tanpa disadari. Begitu ya kawan sekalian. Maka berarti apa? Tudingan istawa bermakna ulu dan semisalnya itu adalah periode Ibnu Taimiyah. Beliau yang mempopulerkan. Padahal Ibnu Taimiyah itu hanya mengikuti apa yang sudah menjadi warisan salaf. Yang selama itu, selama sebelum beliau ada itu, memang sudah menjadi populer warisan Ahlul Kalam. Syuf, lihat di sini, ikhwan. Ya, jadi berbahaya sekali orang-orang seperti ini. Ya. Kita sampai mana kok bisa ngomong gitu kita? Hah? Sekarang kita di mana, by the way, ya? Wa amam tina'u al-qalbil batil, udah belum itu, ikhwan? Belum. Taib, jadi di sini, ikhwan, bagi orang yang betul-betul mencari ilmu dan melakukan tatabbu', maka akan mendapatkan banyak perkataan salaf mengenai asma wa sifat. Dan adapun perkataan da'i tadi yang anda sebutkan itu, itu jelas perkataan yang batil. Imma dia mengetahui hakikat tapi karena pertemanan sehingga dia tidak mau mengatakan yang hak. Imma dia jahil. Tapi yang anda pikir, dia jahil dan buruk intentionnya, niatannya. Maka berbahaya sekali sekarang jemaah sekalian. Da'i-da'i ahlu sunnah, jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka, kemudian jika bukan karena kesabaran, maka sudah banyak yang betul-betul keluar dari jalur. Karena apa? Betul-betul menjadi mendakwahkan yang hak betul-betul murni, itu harus sabar. Dan orang yang paling insaf adalah ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang paling memaklumi kondisi manusia, ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang gini aja ya kawan, kita ini, dan semoga Allah Ta'ala tetapkan kita sebagai muslimun yang berakidah ahlu sunnah sampai akhir hayat kita, di mana-mana pun kita, kita yang dituntut untuk mengikuti orang-orang. Ya kan? Baik dari segi akidah, atau dari segi ritual, atau dari segi muamalah. Tapi giliran kita yang menuntut mereka semua, kita diwajibkan untuk minimal berakhlak mulia gitu loh dalam menyampaikan. Begitu memang. Orang kalau udah berusaha, orang kalau udah benar, itu Allah Ta'ala akan menjadikan dia semakin perfect seharusnya. Tapi coba da'i-da'i dari kalangan non-ahlu sunnah, mereka bebas bicara. Ya, bebas mencela, bebas ngomong jorok, ngomong kotor. Ada enggak sekarang? Ada. Dan digemari enggak? Digemari, padahal jelas ngomong jorok. Ya. Digemari. Padahal jelas 100% lawakan, digemari. Padahal banyak hadis palsunya, digemari. Tapi kalau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah perfeksionis benar-benar. Sudah tidak boleh pakai hadis palsu, bahkan dhaif pun diseleksi betul-betul. Enggak bisa ngomong jorok, ngomong jorok sedikit udah langsung dibully habis-habisan. Salah sedikit aja. Sampai seorang dai yang kita tahu, hafizullah, yang mengikuti pendapat minoritas ulama soal kotoran kucing najis atau tidak. Tidak najis katanya. Itu sudah dibully habis-habisan. Padahal perkara ijtihadiyah. Sekiranya mengatakan ini adalah dai haroki, dai ahlul bid'ah, maka mungkin enggak diapa-apain sama mereka. Tuh lihat. Tapi alhamdulillah da'i-da'i ini mereka masih tetap bersabar terus jemaah sekalian, masya Allah. Terus istiqomah. Kenapa? Begitulah ahlu sunnah insaf. Dan mungkin itu yang antum merasakan ketika di medan, ya bukan medan perang, medan lahan kehidupan lingkungan. Orang menuntut antum untuk betul-betul berakhlak. Antum salah sedikit aja jadi bahan cibiran. Tapi coba kalau ada orang ahlu bid'ah, sebelum subuh terak-terak ya, bangun, bangun, Allahumma sholli wa sallim. Masyarakat enggak ada kan yang kemudian apa? Marah-marah enggak ada. Ya kan? Yang gendang-gendang perbanaan sampai jam 11. Ada masyarakat yang protes? Enggak ada, karena mereka bebas ngapain. Itu karena apa? Mereka tidak terlatih untuk insaf. Tapi ahlu sunnah wal jamaah itu sangat menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya dan memaklumi orang-orang jahil. Inilah hakikat insaf. Dan berusaha menuju kebenaran. Dan bahkan ketika orang jahil berkata benar, da'i ini atau ahlu sunnah ini akan mengatakan itu benar. Itulah yang insaf seperti itu, jemaah sekalian. Ya, untuk mencapai derajat ini memang sulit. Butuh apa? Butuh banyak-banyak mengingat Allah Ta'ala dan juga hari akhir. Mengapa banyak para da'i ahlu sunnah mereka tetap bersabar dan terus istiqomah berdakwah walaupun sudah dicaci, dihina, dimaki dan seterusnya, diblokir kajiannya dan seterusnya, ya maka mereka tetap berdakwah. Karena apa? Yang kita cari sebenarnya ridha Allah Ta'ala dan juga keselamatan di hari akhir. Itu yang membuat banyak dari para da'i ahlu sunnah istiqomah. Kendatipun bagaimanapun rintangan mereka. Ya begitu. Ya. Taip. Kita cukup sampai sini insyaAllah. Kemudian kita bisa lanjut pekan depan untuk meneruskan halaman 12 dan seterusnya insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.